Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa sama-sama duduk di majlis ilmu di dalam masjid, dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Aunul Ahadis Samad, memasuki bab ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Pelajarilah nasab-nasab kalian yang membuat kalian dapat menjalin silaturahim. Berkata al-Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah, qala haddatsana Amr bin Khalidin قال حدثنا عتاب بن بشير عن إسحاق بن راشد عن الزهري قال حدثني محمد بن جبير نعم ابن مطعم أن جبير ابن مطعم أخبره أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول على المنبر. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan asar Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, yang asar ini sanadnya hasan. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari bahwasanya Jubair ibn Mut'im mendengar Umar Ibn al-Khattab berkata di atas mimbar, dalam keadaan Umar sedang berkhutbah di atas mimbar. Kata Umar radhiyallahu anhu, ta'allamu ansabakum, pelajarilah nasab-nasab kalian. Thumma silu arhamakum, kemudian sambunglah hubungan silaturahim kalian. Wallahi, demi Allah, kata Umar, innahu la yakunu bainar rajuli wa baina akhihi asyai'u, sungguh akan terjadi perselisihan, persengketaan antara seseorang dengan saudaranya, dengan kerabatnya. Walau ya'lamu alladhi bainahu wa bainahu min dakhilatir rahimi, yang seandainya dia mengetahui antara dia dengan saudaranya ada hubungan rahim, ada hubungan rahim, maknanya mereka adalah sesama kerabat. Nah, La auza'ahu dhalika an intihakihi, mesti setelah mengetahui hubungan kekerabatan antara mereka, mesti itu bisa mencegah dari yang demikian, yang bisa merusak hubungan kekerabatan. Ini ucapan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, yang akan dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Faqih Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madzakhali rahimahullah. Kata beliau, wa fi hadzal atharil waridi an amiril mu'minina Umar radhiyallahu anhu, dalam athar yang datang dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yakni ucapan Umar, ta'allamu min ansabikum ma tasilu nabihi arhamakum, pelajarilah nasab-nasab kalian yang membuat kalian dapat menjalin silaturahim. Nah, dalam asar ini kata Asy-Syaikh Zaid, bayanun lil faidati min ta'allumil ansab, terdapat penjelasan faedah dari mempelajari nasab, mengetahui siapa saja kakek seterusnya sampai ke atas. Ai liya'rifal insanu man yamutu ilaihim bisilatin min jihati abihi au ummihi. Faedah yang bisa diperoleh dengan mempelajari nasab, mengetahui siapa saja paman, bibi, ya, kerabat dari pihak bapak, kerabat dari pihak ibu. Faedahnya adalah seorang insan bisa mengetahui siapa saja yang memiliki hubungan kekerabatan, baik dari pihak bapak atau pihak ibu. Kemudian fa'idha alima dzalika wa'tabarahum min arhamihi, sehingga jika dia telah mengetahui siapa saja kerabatnya, dari yang terdekat, dari orang tuanya, saudara kandungnya, saudara seayah, saudara seibu, paman, bibinya, kakeknya, saudara kakeknya, dan seterusnya, dia ketahui siapa saja. Kemudian dengan itu apa? Wasallahum, dia mampu menyambung silaturahim. Dia bisa mengunjunginya, dia bisa berkomunikasi dengan mereka, atau bisa memberi kelebihan hartanya, dan bentuk-bentuk silaturahim yang telah dijelaskan pada pelajaran-pelajaran sebelumnya. Walam yakta'hum walam yukassir. Dan faedah yang bisa diperoleh dengan mengetahui siapa saja yang memiliki hubungan kekerabatan adalah seorang itu tidak memutus silaturahim dan tidak melakukan taksir, tidak melalaikan silaturahim, tidak bermalas-malasan untuk silaturahim. Naam. Mahma amkanal amru la yuqassiru fis silati kama taqaddama fil abwabis sabiqati allati fiha dzikrus sawabi silaturahim. Bagaimanapun kondisi yang ada pada seseorang, nah, sesusah apapun, ya, atau sesulit apapun kondisi seseorang, dia tidak boleh melalaikan atau meninggalkan ibadah yang agung ini, yaitu silaturahim. Sebagaimana yang telah berlalu pada bab-bab sebelumnya yang menyebutkan pahala bersilaturahim. Dan menyebutkan apa? Pada bab-bab sebelumnya, ma yatarattabu 'alaiha minal ujur. Ganjaran atau pahala yang diperoleh bagi orang yang bersilaturahim sangat banyak. Nah, wa a'laha, keutamaan yang paling tinggi diperoleh orang yang bersilaturahim, anna man wasala rahimahu wasalahu Allah bi khairai ad-dunya wal akhirah. Barang siapa yang menyambung hubungan kekerabatan, barang siapa yang bersilaturahim, maka Allah akan berikan kebaikan dunia dan akhirat, sebagaimana pada hadis yang telah berlalu. Wasalahu Allah, Allah akan memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan sebaliknya dalam hadis yang telah berlalu pula, wa man qata'a rahimahu qata'ahullah, barang siapa yang memutus hubungan kekerabatan, maka Allah akan putus kebaikan dunia dan akhirat. Bahkan ancaman yang disebutkan pada hadis yang telah berlalu, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim, la yadkhulul jannata qati'ur rahimin. Kata Rasulullah SAW, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Nah, wal ahaditsu bihadzal ma'na katsiratun kama sabaqa, dan hadis-hadis yang semakna dengan ini sangat banyak sebagaimana pada pelajaran yang telah berlalu, pada bab-bab yang telah berlalu. Wal maqsudu annal fa'idata min ta'allumil ansabi. Nah, maksud dari athar dan penjelasan sebelumnya adalah faedah dari mempelajari nasab, yakni bi an yas'ala ar-rajulu an nasabihi. Ya, mempelajari nasab itu bentuknya bagaimana, kata beliau, dengan seorang itu bertanya tentang nasabnya. Ai an abihi wa jaddi, bertanya siapa bapaknya, siapa kakeknya. Wa man yamutu ilaiha bisilatin, dan bertanya siapa saja yang memiliki hubungan kekerabatan dengannya. Nah, bertanya dengan orang yang jujur dari kerabatnya, apalagi kalau ada catatan. Nah, yang benar-benar bisa dipegang untuk mengetahui nasabnya. Kemudian wa min ayil fakhidhihum wa min ayil ashirati wa min ayil qabilati. Dia bertanya. Nah, seorang mempelajari nasab itu bertanya, dia dari fakhidh apa? Dari ashira apa? Dari qabila apa? Nah, ini istilah-istilah dalam ilmu nasab, tabaqatun nasab, tingkatan-tingkatan nasab. Nah, ini ada pada bangsa Arab dan pernah kita sebutkan pada kajian As-Siratun Nabawiyah. Nah, tingkatan yang paling besar yaitu asy-sya'ab, seperti Qahtan, Adnan. Di bawahnya ada al-qabilah seperti Himyar, Mudar, Rabi'ah. Di bawah qabilah ada imarah seperti Quraisy. Di bawah al-imar ada al-batan seperti Banu Qusay, Ibn Kilab. Di bawah al-batan ada al-fakhid, contohnya Banu Hashim. Dan yang paling rendah namanya al-fasilah seperti Banu al-Abbas, Ibn Abdul Muttalib. Tingkatan-tingkatan nasab. Orang Arab sangat menjaga nasabnya. Mereka sampai mencatat siapa saja kakeknya. Terus sampai ke atas. Ya. Nah, ini bentuk atau cara mengetahui nasab yang dengannya bisa seseorang itu menjalin hubungan kekeluargaan. Nah, wa yataharras sidqah, dia bersungguh-sungguh untuk mencari siapa kerabatnya yang hakiki, yang sebenarnya, yang sesuai dengan silsilah nasabnya. Wa ya'khuzul akhbara min ahli siddiqi, dia mengambil berita tentang siapa saja kerabatnya itu dari orang-orang yang jujur. Hatta yakuna ala bayyinatin, supaya dia berada di atas bukti yang nyata, bukan hanya perkiraan atau sangkaan semata. Benar-benar dia mengetahui dengan bukti bahwa si fulan adalah kerabatnya, pamannya, kakeknya, ya. Walaupun jauh, tapi selama ada bukti yang bisa dipegang, maka ini bentuk atau cara yang benar untuk mengetahui atau mempelajari nasab. Min annahu man annahu min annahu min fakhidhi bani fulan wa min ashirati bani fulan wa min qabilati bani fulan. Dia harus benar-benar di atas bukti yang nyata tentang dia itu berasal dari fakhid fulan, dari asyirah fulan, dari kabilah fulan. Harus ada buktinya. Fayatarattabu ala hadhil ma'rifah as-silah wa adamul qati'ah. Sehingga dengan mengetahui siapa saja kerabatnya, dia berasal dari fakhid apa, asyirah apa, kabilah apa, yang didasari dengan bukti-bukti. Nah, setelah itu dia mampu bersilaturahim dan tidak memutus silaturahim. Nah, ini tujuan dari mempelajari nasab. Mengetahui dengan bukti siapa saja kerabatnya. Sampai yang paling jauh dia pelajari. Karena di sana ada keutamaan bersilaturahim yang telah disebutkan. Dan yang paling tinggi, keutamaan yang paling besar adalah Allah berikan kebahagiaan, kebaikan dunia dan akhirat. Nah, di dunia dapat kebaikan dan di akhirat dapat kebaikan. Ini janji. Ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau akan menjelaskan pelanggaran atau yang harus dihindari oleh seorang dalam mempelajari nasab ini. Kata beliau, walaisal gharadu min ta'alumil ansabi at-tafakhur bin nasabi. Bukanlah tujuan mempelajari nasab menyombongkan diri at-tafakhur. Wa tatawul 'alan nasi bin nasab. Dan bukan pula tujuan dari mempelajari nasab itu untuk meremehkan orang lain dengan mengetahui kemuliaan nasabnya. Ka'an yata'allama min nasabihi ma yaftakhiru bihi 'alal akharin. Seperti seorang yang mempelajari nasabnya dengan tujuan menyombongkan diri, merasa tinggi di atas orang lain. Ini adalah pelanggaran. Tujuan yang salah dalam mempelajari nasab. Bukanlah untuk menyombongkan diri. Ketika mengetahui dia keturunan bangsawan misalnya. Atau keturunan Nabi. Misalnya Nabi Muhammad SAW. Keturunan Nabi Muhammad SAW. Kemudian dengan itu dia menyombongkan diri. Ini salah. Dan akan disebutkan dalil-dalilnya. Ancaman bagi orang yang menyombongkan diri dengan nasabnya. Waqad hadzara an-nabi sallallahu alaihi wasallam min al-fakhr bil ahsab. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan umatnya agar tidak menyombongkan diri dengan nasabnya. Wa ta'ni fil ansab. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan umatnya agar tidak mencela nasab-nasab. Mencela nasab-nasab orang lain dan nasab dirinya sendiri. Wa'tabarahuma minal kufri. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap menyombongkan diri dengan nasab dan mencela nasab termasuk kekufuran. Ai minal kufril amali. Ini maknanya kekufuran amali, bukan i'tiqadi. Naam, kekufuran yang amali, yang tidak mengeluarkan dari Islam. Tapi ini dosa, ya, dosa. Lima rawa muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala. Berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isnatani fin nasi huma bihim kufrun. Dua perkara yang ada di tengah-tengah manusia yang itu adalah kekufuran. Yang pertama, at-ta'nu fin nasab, mencela nasab. Yang kedua, wan-niyahatu 'alal mayyit, meratapi mayit. Nah, ini dua perkara yang kata Rasulullah SAW ini adalah kekufuran. Wa rawa muslimun aydan an Abi Malik al-Ash'ari, dan dikeluarkan juga oleh Imam Muslim dari Abi Malik Al-Asy'ari anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un fi ummati min amril jahiliyyati la yatruku nahunna. Empat perkara yang ada di tengah-tengah umatku, yang empat perkara ini termasuk dari perkara yang dilakukan oleh orang-orang pada masa jahiliyah sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan empat perkara ini terus ada, tidak ditinggalkan oleh umat ini. Empat perkara itu adalah al-fakhru bil ahsab, menyombongkan diri dengan nasab, dengan ketinggian nasab, wa ta'nu fil ansab, dan mencela nasab. Ketika seorang memiliki nasab yang rendah, wal istisqa bin nujum, perkara ketiga yang ada pada masa jahiliyah dan terus ada pada umat ini adalah al istisqa bin nujum, meyakini bahwa bintang-bintang itu bisa menurunkan hujan dengan sendirinya, menyebabkan turunnya hujan, meyakini bahwa bintang-bintang itu yang menurunkan hujan. Waliyazubil kesyirikan. Waniyaha, dan yang keempat dari perkara yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dan masih ada di tengah-tengah kaum muslimin adalah aniyaha, meratapi mayit. Nah, dan empat perkara ini adalah perkara yang dilarang dalam syariat kita. Bahkan an-niyaha yang disebutkan dalam hadis ini disebutkan oleh An-Nawawi mujma'un alaihi, mujma'un ala tahrimihi, disepakati keharamannya. Kemudian kata Syaikh Zaid Al-Madzhakhari rahimahullah ai menjelaskan hadis ini yang baru saja kita baca, yaftakhiru bihasabihi wa nasabihi. Nah, seorang itu menyombongkan diri dengan nasabnya, wa yata'anu fil akharin, dan mencela nasab orang lain. Bihaitsu yaqul, di mana bentuknya? Misalnya seorang mengatakan fulanun wadhi'un nasab. Fulan nasabnya rendah. Nah, ini dosa sangat jelas dalam hadis. Nah, mencela nasab orang lain. Kemudian di antara bentuk al-fakhr bil ahsab, menyombongkan diri, misalnya seorang mengatakan wa ana syarifun nasab. Nah, saya memiliki nasab yang mulia. Atau bisa bermakna saya keturunan nabi. Nah, dengan niat menyombongkan diri. Nah, kemudian bentuk lainnya wa ana ariqul asal, saya keturunan bangsawan, wakadha wakadha, dan seterusnya dari bentuk-bentuk menyombongkan diri dengan nasabnya. Nah, padahal sesungguhnya tidak perlu dia menyombongkan nasabnya, karena yang memberikan, yang menakdirkan dia dilahirkan dengan nasab yang mulia itu Allah Subhanahu wa taala, tanpa usahanya. Sehingga untuk apa dia menyombongkan diri, dan tidak ada faedahnya. Bahkan dosa dalam syariat kita. Fa huwa yaftakhiru bi dzatihi wa bi ashiratihi. Dengan ucapan-ucapan tadi dia menyombongkan diri, menyombongkan ashiranya, kabilahnya. Nah, ini masih ada terus sampai zaman ini. Sombong dengan kabilanya, dengan keluarganya, dengan kekayaannya, dan seterusnya. Wabil muqabil, dan yang sama hukumnya, sama-sama dosa, yaitu yat'anu fil akharin baghyan wa udwanan. Seorang itu mencela orang lain dengan zalim dan dengan permusuhan. Ini dosa yang telah dilarang dalam syariat kita. Wallahu tabaraka wa ta'ala qad bayyana fi kitabihil karim bi ayyi syai'in yakunu tafadhulu bainan nas fi qawlihil haqq. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan dalam Al-Qur'anil Karim tentang dengan apa manusia itu saling mengungguli. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan faktor apa yang bisa menyebabkan seorang itu unggul daripada yang lain, daripada manusia yang lain. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hujurat ayat 13, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta langit dan bumi yang menciptakan seluruh alam semesta, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya yang paling mulia dari kalian di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang paling bertakwa. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling mulia nasabnya, akan tapi yang paling bertakwa, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal muttaqi min bani Adam al-mumtathil li awamirillah wal mujtanib lil maharim wal qaimi biddin huwal karimu wa huwa syarifu. Orang yang bertakwa dari anak keturunan Adam adalah orang yang menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, menjalankan agama Allah, syariat-syariat agama Allah, maka dialah yang mulia, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, paling mulia. Alladzi salaka maslakal adabi ma'allahi azza wa jalla wa ma'a ibadillah. Yang orang bertakwa itu menempuh atau melakukan adab kepada Allah dengan menjalankan hak-hak Allah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, dan beradab dengan hamba-hamba Allah, tidak menzalimi dan melakukan hak-hak hamba-hamba Allah yang telah disebutkan dalam syariat kita. Sehingga fala yantaqisu ahadan minal khalqi, orang yang bertakwa itu tidak akan mencela siapapun dari manusia. Liqaunihi wadhi'an nasab au faqiral hal. Semata-mata karena seorang itu rendah nasabnya. Orang bertakwa tidak akan mencela orang lain disebabkan karena nasabnya bukan keturunan bangsawan atau dia fakir, miskin. Orang bertakwa tidak akan mencela dengan sebab-sebab ini. Au jahilan, karena dia jahil, belum belajar. Orang bertakwa tidak akan mencela. Dia tidak akan ujub, merasa lebih pintar. Bahkan sebagaimana yang telah disebutkan dalam Hilya Talibul Ain, seorang yang belajar ilmu agama ini ketika mencapai puncak tertinggi dalam menuntut ilmu syar'i, dia akan mengetahui alima annahu la ya'lam. Dia mengetahui bahwa dirinya itu tidak mengetahui apa-apa karena sangat luas ilmu agama ini. Au maridan, seorang bertakwa tidak akan mencela orang lain yang sedang sakit, yang memiliki penyakit atau cacat, au nahwi dzalik, atau mencela dengan sebab-sebab yang lain. Dia tidak akan merendahkan orang lain. Orang yang bertakwa tidak akan mencela, merendahkan orang lain dengan sebab-sebab ini. Wa innamal ladzi yughbatu huwa man kana taqiyan. Sesungguhnya yang diripoi adalah orang yang bertakwa. Al-ghibta ma'ruf, maknanya tamanni mithla ma'indahu minan ni'mati duna an yahsudahu au yurida zawalaha anhu. Seorang ingin seperti orang lain. dari kenikmatan yang diperoleh orang lain, ingin memiliki kenikmatan yang dimiliki orang lain tanpa ada hasad, tanpa ingin menghilangkan nikmat yang ada pada orang lain. Ini namanya ghibtah. Kata Syaikh Zaid, yang paling layak untuk digibtahi, adalah orang yang bertakwa, kata beliau. Bukan orang kaya atau orang yang nasabnya mulia, akan tapi yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Wa hakadza akhbarallah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 101, kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza nufikha fis-suri fala ansaba bainahum yauma idzi wa la yatasaalun. Ketika sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian keluarga antara mereka. Yauma idzin, saat itu pada hari kiamat. Wala yatasaalun, dan mereka tidak saling bertanya. Nah, tidak ada manfaat ketika datang kiamat, kedudukan yang tinggi, kekayaan, yang bermanfaat adalah ketakwaan, amal soleh yang telah dilakukan dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ayat kata beliau, la yaftakhiru hina idzin ahadun binasabihi ala ahadin. Pada hari kiamat nanti, seorang itu tidak akan bisa menyombongkan diri dengan nasabnya. Wa hakadzal uqala'u fid dunya la yaftakhirul insan binasabihi ala ahad. Dan demikian pula orang-orang yang berakal, yang menggunakan akalnya, yang mengetahui hakikat dunia ini, dia tidak akan menyombongkan diri di atas orang lain disebabkan karena nasabnya yang mulia, keturunan bangsawan. Karena dia tahu hakikatnya, itu pemberian Allah. Allah yang mentakdirkan dia lahir di tengah-tengah orang yang memiliki keturunan yang tinggi. Wa innama yanzuru ila ad-dini wa tamassuki bihi. 6. Orang yang berakal itu akan melihat kepada agama dan berpegang teguhnya dengan agama. Fa hadza yu'tabaru huwal qaribu minallahi tabaraka wa ta'ala. Ini orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang berpegang teguh dengan agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa allazi yuqaddaru, dan inilah yang pantas untuk dihargai orang yang bertakwa. Wa yuhtaramu, dan dimuliakan. Kama syahidallahu lahu bidzalik, sebagaimana yang telah dipersaksikan oleh Allah dalam ayat-ayat tadi. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Nah, bukan orang yang paling mulia garis nasabnya. Kemudian di akhir Syaikh Zaid menyebutkan, wa man batta'a bihi amaluhu qasara bihil amalu. Barang siapa yang menunda untuk beramal, barang siapa yang menunda untuk beramal soleh dan bermudah-mudahan menyepelekan amal soleh, yakni amal solehat, ya. Seorang menunda untuk beramal soleh, bi an yakuna tasahala fihi, bermalas-malasan untuk beramal soleh, watakasala anhu, malas untuk melakukan amal soleh, watakala ala nasabihi, dan dia bersandar dengan nasab yang ada padanya, bi annahu syarifun qurasyiyun, seperti dia merasa bahwa dia keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kabilah Quraisy, au arabiyun asil, dia merasa bahwa dia adalah keturunan Arab yang murni, Au min qabilati kaza wa min fakhid kaza. Dia merasa dari kabilah yang mulia atau dari fakhid yang mulia, sehingga dia bermalas-malasan, merasa itu sudah cukup untuk akhiratnya. Maka man qasara bihil amalu fala yanfa'uhu an-nasabu. Barang siapa yang bermudah-mudahan malas beramal soleh, walaupun nasabnya itu mulia, keturunan Nabi Muhammad SAW, maka fala yanfa'uhu an-nasab. Nasab itu tidak akan memberi manfaat untuk dia sama sekali. Wala yarfa'uhu 'indallahi 'azza wa jalla. Dan nasabnya itu tidak akan mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu law kana al-amru kadzalik. Naam, la rafa'an nasab Aba Jahlin wa Aba Lahab wa Aba Talib wa ghairahum min al-asyrafil ma'rufin. Alasannya, kalau nasab itu mengangkat derajat seorang di sisi Allah, tentu Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib, yang mereka itu telah ditakdirkan, telah dipastikan masuk neraka, padahal mereka termasuk dari Ashraf, memiliki kedudukan nasab yang mulia dari kabilah Quraisy. Nah, menunjukkan apa? Ketika mereka masuk neraka, padahal nasab mereka itu tinggi, menunjukkan nasab mereka itu tidak bermanfaat sama sekali di sisi Allah jika seorang itu kafir atau melakukan kemaksiatan. Walakinnahum fi nari jahannam la yamutuna fiha wa la yahyaun. Akan tapi mereka, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib, yang memiliki nasab yang tinggi, bahkan mereka adalah paman-pamannya Nabi Muhammad SAW, mereka itu berada di neraka jahannam, tidak mati dan tidak hidup, selalu disiksa. Fama nafa'ahum syarafuhum wala qurbuhum min Muhammadin SAW nasabun. Kedekatan hubungan dengan Nabi Muhammad SAW, dekatnya hubungan kekerabatan dengan Nabi Muhammad SAW tidak bermanfaat sama sekali bagi mereka. Idzan, nah ini kesimpulannya, fal ibratu bid-dini wattamassuki bihi. Nah, ibrah, tolak ukur kemuliaan seseorang di dunia dan di akhirat adalah dengan agamanya, dan berpegang teguhnya dia dengan agamanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Wa man qasara bihil amal fala yanfa'uhu an-nasab walau kana syarifan qurasyyan. Dan barang siapa yang malas beramal soleh, maka nasabnya yang mulia itu tidak bermanfaat sama sekali, walaupun dia memiliki nasab yang mulia, bahkan walaupun dia itu dari keturunan kabilah Quraisy. Nah, ini penjelasan dari Asy-Syaikh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah. Semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.